Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta. Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta. Itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta? Suka norak, tapi ku tak kuasa. Apakah ku jatuh cinta? Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima. Oh, apakah ku jatuh cinta? Jatuh padanya. Oh, bersamamu cinta. Itu tak mungkin.